إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب selanjutnya kita masuk bagian terakhir dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang isti'adzah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, permohonan perlindungan dari empat perkara, yaitu dari azab kubur, dari azab nar, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir yang akan kita pelajari dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa qawluhu wa min fitnatil Masih Ad-Dajjal. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min fitnatil Masih Ad-Dajjal, dan dari fitnah yang dimunculkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal dinamakan Al-Masih dikarenakan alasan yang pertama dikatakan oleh para ulama mamsuhul ain, yakni matanya terhapus sebelah, artinya rusak sebelah. Dan keterangan yang lain dari para ulama dikarenakan dia menjelajah seluruh permukaan bumi kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, yakni Makkah, kemudian Madinah, kemudian pula Baitul Maqdis dan Bukit Tur. Ini yang datang dalam beberapa hadis. Adapun yang lainnya, maka semuanya dijelajah oleh Dajjal sehingga seakan dia menyapu seluruh permukaan bumi. Dan itu ditempuh dalam rentang waktu 40 hari. Di mana satu hari yang pertama seukuran 1 tahun. Satu hari yang kedua seukuran 1 bulan. Satu hari yang ketiga seukuran 1 pekan, dan hari-hari yang lainnya sebagaimana hari yang biasa kita lalui. Baik, ini asal penamaan Al-Masih yang diterangkan oleh para ulama terkait dengan Dajjal. Di sana ada hamba Allah yang lain yang dijuluki dengan Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam, Isa ibn Maryam. Dinamakan Al-Masih karena beliau di antara mukjizatnya adalah menyembuhkan orang yang sakit dengan diusap, bahkan menghidupkan yang mati juga dengan diusap. Sehingga dengan itu dijuluki Al-Masih. Al-Syaikh Ahmad ibn Yahya Al-Najmi dalam Taksisul Ahkam, beliau menyatakan terkait dengan faidah penamaan Al-Masih, di mana di sana ada Al-Masih Al-Khair dan Al-Masih Al-Syar. Jadi kesamaan nama antara seorang yang mukmin dengan seorang yang kafir tidaklah memudaratkan yang seperti itu. Ya, tidaklah memudaratkan. Karena intinya kembali kepada hakikat keadaan masing-masing. Ini antara faedah terkait dengan nama Al-Masih. Kemudian kata beliau, hadza takhsisun ya ba'da ta'mim. Ada sebelum terkait dengan Dajjal, ini sigat mubalaghah dari Dajjal. Dajjal yang maknanya adalah dusta, karena dia sangat sangat pendusta. Ini adalah takhsis ba'da ta'mim. Ya. Pengkhususan setelah umum, yakni setelah sesuatu yang sifatnya umum. Ya, karena ini termasuk di antara jenis-jenis fitnah yang terjadi di dunia. Bagaimana sebelumnya? Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, di antara fitnah yang terjadi kehidupan dunia ini fitnah Dajjal. Di sini lebih khusus lagi, wa khassaha, dikhususkan fitnah Dajjal ini li'annaha min a'zamil fitani. Dikarenakan fitnah Dajjal ini termasuk dari yang paling dahsyatnya, ya, dari fitnah-fitnah yang terjadi di kehidupan dunia ini. Selain diketahui bahwa Dajjal muncul, ya, bukan mengaku sebagai seorang nabi, tetapi ya, mengklaim rububiyah, mengaku sebagai Rabb. Karena dahsyatnya fitnah ini, yakni fitnah Dajjal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safinah radhiyallahu an, yang beliau lelaki, قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال. Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali dia telah memperingatkan umatnya dari Dajjal. Yang menunjukkan besarnya fitnah Dajjal, sampai-sampai ya, tidaklah seorang nabi yang Allah utus kecuali mengingatkan umatnya akan bahayanya. Dan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih-lebih lagi dalam mengingatkan umatnya, dikarenakan jika para nabi sebelumnya peringatan mereka sifatnya ijmal, ya, adapun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan dari Dajjal dengan tafsil, ya, dengan terperinci. Di antaranya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wa innahu a'warul ain asy-syimal. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, yakni yang mata sebelah kiri. Wa bil yumna dhafratun ghalizatun. Sedangkan di bagian mata kanannya terdapat yakni benjolan yang besar. Kemudian baina ainaihi kafirun. Dan tertulis di antara kedua matanya ya, kafir. Yakni pada sebagian riwayat kaf, fa dan ra. Di mana tulisan ini, ya, apa yang tertera di antara kedua mata Dajjal itu akan bisa dibaca oleh setiap mukmin. Ya, setiap mukmin qari'an am lam yaqra, baik dia sebagai seorang yang bisa membaca ataupun tidak. Ya, jadi dengan sebab keimanan itulah, ya, seseorang bisa mengetahui bahwa Dajjal itu Dajjal. Ya, baik. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus jauh-jauh hari, ya, sudah mengingatkan masing-masing umatnya dengan bahaya dari Dajjal ini. Kemudian di antara hadis tentang Dajjal, hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibn Majah dalam sunannya dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dajjal yakhruju min ardin bil masyriq. Sesungguhnya Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang berada di wilayah timur. Yuqalu laha Khurasan. Di mana tempat tersebut, wilayah tersebut, ya, dijuluki Khurasan. Dan ini, ya, di masa kita masuk salah satu wilayah yang ada di Iran. Ya. Yatba'uhu afwajun. Di mana akan muncul dan akan diikuti oleh, ya, afwaj. Jadi, ya, golongan-golongan manusia, ka'anna wujuhahum al-mijanu al-mutraqah. Seakan wajah-wajah mereka yang menjadi pengikut Dajjal, ya, seperti perisai yang ditempa. Ini keadaan para pengikutnya di antara pengikut-pengikut Dajjal. Kemudian di hadis yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah di nomor 1959, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina 'ala man nawahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka yuqatiluna 'ala al-haqq, berperang di atas al-haq, zahirina 'ala man nawahum, mereka senantiasa menang, ya, di dalam menghadapi pihak-pihak yang berlawanan dengan mereka. Ta'ifah, jadi satu kelompok. Bersamaan dengan itu, mereka dalam keadaan mangsurin, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka berperang alal haq, di atas kebenaran. Ini yang menjadi sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada mereka. Oleh karenanya, di sini perkara yang penting tentunya, ya, bagi kita semua untuk memperhatikan bahwa sebab-sebab pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terpenting adalah bagaimana, ya, jalan yang ditempuh itu suatu jalan yang hak, jalan yang benar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal, hingga akhir dari kelompok yang satu ini, al-ta'ifa al-mansura ini, ya, berperang melawan al-masih ad-dajjal, ya, melawan Dajjal dan para pengikutnya. Yang mana di antara para pengikut Dajjal adalah al-Yahud. Ya, termasuk pada sebagian riwayat yang disebutkan bahwa termasuk di antara yang bergabung dengan Dajjal adalah orang-orang Khawarij. Kemudian Al-Imam Abdullah ibn Ahmad dalam Zawaid Musnad Ahmad, Abdullah ibn Ahmad putra dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau meriwayatkan dari sahabat As-Sa'd ibn Jassamah Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yakhruju ad-dajjalu hatta yadhhal an-nasu an dhikrihi wa hatta tatruk al-a'immatu dhikrahu 'ala al-manabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan keluar dajjal sampai manusia lupa tentang penyebutannya, artinya tidak pernah lagi disebut-sebut tentang dajjal ya di tengah mereka sebagai bentuk peringatan satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, wa hatta tatrukal a'immatu dhikrahu 'ala al-manabir, hingga para a'immah, yakni para khutaba, khatib-khatib, mereka tidak lagi menyebutkan tentang dajjal ini di atas mimbar-mimbar. Artinya peringatan dari bahaya dajjal ini sudah dilupakan. Maka di saat itulah ya muncul dajjal. Sayyidina Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ya hendak menulis kitab yang beliau beri judul Qissatu Al-Masih Dajjal wa Nuzuli Isa ibn Maryam wa qatlihi iyyah, ya, beliau menyatakan bahwa di antara salah satu faktor pendorong untuk saya menulis kitab ini, yakni hadis Nabi ini, ya, sebagai suatu bentuk peringatan kepada umat akan bahaya dari dajjal ini. Ya, karena ketika umat sudah lupa ya tentang masalah ini, maka disitulah saat munculnya fitnah ini, dan ini fitnah yang dikatakan termasuk dari fitnah terbesar yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian Abu Amr Ad-Dani di dalam kitab beliau Al-Fitan, juga Imam Ahmad secara ikhtisar, mereka berdua telah meriwayatkan ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Ibn Abbas, sami'tu Umar yakulu ala al-mimbar, aku mendengar Umar, ini Umar ibn Khattab, beliau berbicara di atas mimbar. Kata beliau radhiyallahu an, sayakunu fikum qaumun min hadhihi al-ummah, akan muncul di tengah kalian suatu kaum dari umat ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, termasuk di antara manusia yang paling berilmu tentang syariat ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ya seorang yang mulham, yang diberi ilham. Kata beliau, akan muncul di tengah kalian sekelompok manusia dari umat ini. Yani mereka menisbatkan diri kepada Islam. Yukadzibuna birrajmi, di mana mereka mendustakan tentang hukum rajam. Dan ini sudah banyak permunculan bahwa rajam itu hukum yang liar, hukum primitif. Wa yukadzibuna bid-dajjal, dan mereka mendustakan dajjal. Ya. Sampai sebagian mereka mentakwil ya, yang menyatakan dajjal itu maksudnya pendusta. Jadi nanti banyak orang-orang yang berdusta. Adapun dajjal yang bermata satu itu enggak ada. Dan ini sudah banyak ya di antara para penceramah ya secara lantang di atas mimbar ya mendustakan tentang kemunculan dajjal ini. Kemudian wa yukadzibuna bitulu'i syamsi min maghribiha. Dan mereka juga mendustakan akan munculnya, akan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini tanda kiamat yang sangat dekat. Wa yukadzibuna bi'adzabil qabri. Dan mereka mendustakan azab kubur. Ya. Dan ini juga sudah banyak terjadi. Ya, orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengimani tentang adanya azab kubur. Termasuk di antara Afrokh, ya, anak keturunan Mu'tazilah dahulu adalah HTI. Ya, atau Hizbut Tahrir secara umum. Baik. Kemudian wa yukadzibuna bisyafa'ah, dan akan muncul kaum yang mendustakan syafaat, khususnya dari golongan Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka mendustakan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ahlul kabair. Kemudian wa yukadzibuna biqaumin yukhrajuna minan nari ba'dama umtuhishu, dan mereka mendustakan tentang kaum yang akan dikeluarkan dari neraka setelah mereka dalam keadaan gosong, ya, terbakar. Kata Umar radhiyallahu an, fala in adraktuhum laqtulannahum qatla adin wa thamud. Andai aku menjumpai mereka, niscaya aku akan bunuh mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menumpas habis kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ini peringatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang beberapa perkara yang perkara-perkara tersebut ini sudah terjadi di tengah umat yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita kembali ke kitab. Al-Imam As-Sa'di selanjutnya menyatakan, wa yahtamilu anna al-murada bidzalika asy-syakhs alladzi thabata bil ahadits as-sahihati annahu yakhruju fi akhir az-zaman. Dan ada kemungkinan dari makna dajjal yang ada pada hadis ini terkait dengan seorang yang telah tabit, telah sahih di dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa dia akan keluar, akan muncul di akhir zaman. Wa fitnatuhu min a'zamil fitani, dan fitnah yang akan muncul darinya termasuk dari fitnah terbesar. Kemudian wa yahtamilu, dan ada kemungkinan makna lain, annal murada bidzalika al-jins, dan ada ihtimal kemungkinan makna yang lain bahwa yang dimaksud dengan dajjal di sini yakni jenis, ya, fayum kullu fitnatin min jinsi fitnatihi, sehingga mencakup semua bentuk fitnah dari jenis fitnahnya, termasuk dalam ini fitnah tukang sihir, ya, tukang sihir, di mana mereka dengan sihir mereka berupaya untuk mengelabui manusia. Demikian juga fitnah, ya, para pendusta, jenis dari jenis fitnah ini. Kemudian wahada, kata beliau, wahada ahsanu minal awal li'annahu a'am. Pemaknaan dengan makna yang kedua, jadi meliputi fitnah dari dajjal itu sendiri dan fitnah-fitnah yang sejenisnya. Ini kata beliau ahsan, lebih bagus dibandingkan penghususan hanya sebatas fitnah dajjal itu. Kenapa? Li'annahu a'am. Ya. Li'annahu a'am. Dikarenakan dengan pemaknaan ini, ini cakupannya lebih umum lagi. Ya. Oleh karena itu, para ulama, ya, di antara mereka ketika mengingatkan tentang bahaya dari fitnah ahlul ahwa wal bidah yang mereka menyesatkan manusia umumnya dengan syubhat-syubhat yang ditebar oleh mereka, meskipun ada yang sebagian dicampuri dengan syahwat tawaran dunia. Ya. Mereka memperingatkan terkait dengan bahaya Dajjal. Ini dari sisi kewajiban untuk menjauhi ahlul ahwa wal bidah. Sebagaimana pula, ya, kita dituntut untuk menjauh dari Dajjal ketika kita mendengar tentang kemunculannya. Kemudian pada mukaddimah dari kitab Kisah Masih Dajjal, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan, setelah kita mengetahui bahaya yang demikian dahsyat dari fitnah Dajjal, beliau menyebutkan al-asbab al-asimah min fitnatil Dajjal. Ya, sebab-sebab yang bisa melindungi dari bahayanya fitnah Dajjal ini. Beliau menyebutkan empat dari sebab-sebab yang telah datang dalam Alkitab, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk upaya untuk bisa terlindung dari fitnah Dajjal ini. Sebab yang pertama beliau sebutkan al-isti'adatu billah min syarri fitnatihi wal iktharu minha. La siyama fi at-tashahhud al-akhir fi shalah. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan fitnahnya dan memperbanyak memohon perlindungan ini, terlebih lagi pada tashahhud akhir di dalam salatnya. Dan ini berlaku umum pada salat-salat yang wajib, demikian pula pada salat-salat yang nafilah. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis Abi Hurairah ini. Ya, bahkan semisal Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menyatakan wajibnya, ya, doa ini untuk dibaca, ya, pada tasyahud akhir. Kemudian sebab yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, an yahfadha 10 ayatin min awal suratil kahfi. Agar hendaknya seorang berupaya untuk menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Menghafal, kemudian memahami dari apa yang dihafalnya. Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim min hadithi Abi Darda radhiyallahu an, beliau menyatakan man hafidha 10 ayat min awal surat Al-Kahfi usima min fitnatid Dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi usima min fitnatid Dajjal, maka dia akan dijaga, dilindungi dari fitnah Ad-Dajjal. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Kemudian sebab yang ketiga, an yabta'id anhu wa la yata'arrad lahu illa in kana ya'lamu min nafsihi annahu lan yadurrahu li thiqatihi bi rabbih wa ma'rifatihi bi 'alamatihi allati wasafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha. Sebab yang ketiga, menjauh, ya, dari Dajjal, tidak berupaya untuk justru mendatanginya. Kecuali ya, ketika seorang dalam keadaan di atas keyakinan tentang apa yang Allah berikan dari kemampuan pada dirinya, dan dia betul-betul yakin kepada Rabbnya dan mengetahui dari tanda-tanda yang ada pada Dajjal yang telah diberitakan oleh Nabi SAW bahwa itu adalah Dajjal. Karena pada sebagian riwayat disebutkan ada sebagian mukmin yang dia keluar kemudian menyatakan ini ya la a'lamu annaka dajjal ya ketika dajjal muncul. Adapun sekali lagi ya secara umum ya maka kita tertuntut ketika mendengar tentang ya munculnya dajjal untuk menjauh darinya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad dari hadis Imran ibn Husain, beliau menyatakan man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Siapa saja yang mendengar tentang kemunculan dajjal, hendaklah dia menjauh dari tempat ya keberadaannya. Fa wallahi kata Nabi, demi Allah inna ar-rajula la ya'tiyahu wa huwa yahsabu mu'minun. Demi Allah, sungguh seseorang mendatangi Dajjal dalam keadaan dia mengira dia sebagai seorang mu'min. Fayattabi'uhu. Ternyata dia justru mengikuti Dajjal. Mimma yab'athu minasyubuhat. Dikarenakan apa yang ditebarkan oleh Dajjal dari syubhat-syubhat. Ya. Pada sebagian riwayat disebutkan bagaimana Dajjal ya menyeru manusia untuk mengibadahinya. Kemudian dia tunjukkan baik kemampuan untuk bisa menurunkan hujan, bahkan menghidupkan orang yang mati. Dan ini ya fitnah yang demikian dahsyat yang tidak ada apa-apanya dibandingkan tukang sulap. Ya, kalau banyak orang sudah tertipu dengan tukang sulap, ya lebih-lebih dengan Dajjal. Nah, semisal ini kaitannya dengan permasalahan kita menyikapi ahlul ahwa wal bidah. Ya, untuk kita menjauh berapa banyak kita ketahui orang-orang yang dahulu ya dianggap sebagai orang-orang yang kokoh dalam manhaj. Jadi ketika mendatangi ya tempat-tempat ahlul ahwal bidah, ternyata berubah keadaan mereka ya. Berubah keadaan mereka dikarenakan ya fitnah yang didatangkan oleh ahlul ahwal bidah tersebut. Kemudian sebab yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, an yaskuna Makkata wal Madinah, agar seorang mengupayakan untuk bisa bertempat tinggal, berdomisili di Makkah dan Madinah. Fa innaha haramani aminani minhu, karena dua tempat ini adalah tempat yang suci yang aman dari Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan yaji'u dajjal fayata'ul arda illa Makkah wal Madinah. Dajjal akan datang dan dia akan menjelajah bumi ini, menginjak, menjelajah bumi ini kecuali Makkah dan Madinah. Kemudian fayati al-Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal mendatangi Madinah. Fayajidu bi kulli naqabin min niqabiha sufufan min al-malaikah. Ternyata dia mendapati dari setiap celah, dari celah-celah masuk ya, ke Madinah, didapati ya, barisan-barisan para malaikat. Baik. Nah, ini diantara sebab-sebab yang ini, sebab yang keempat adalah tinggal di Makkah dan Madinah. Pada Musannaf Abdul Razzaq dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, "Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-Dajjal." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Dajjal. Faqala, kata beliau, "Ya'ti sibakhal Madinah." Dajjal mendatangi sebuah tanah lapang ya, yang berada di Madinah ini, belum bisa masuk begitu. Wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabaha. Di mana diharamkan bagi dia untuk bisa memasuki jalan-jalan masuk ke Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatantafidu al-madinatu bi ahliha nafdatan aw nafdataini wa hiya az-zalzalah. Tiba-tiba ya, Madinah bergetar, terjadi gempa ya, satu kali atau dua kali. Apa akibat dari gempa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya, fayakhruju ilaihi minha, sehingga keluar menuju Dajjal dari kota Madinah, kullu munafikin wa munafiqah, setiap orang munafik laki-laki dan munafik ya wanita. Sehingga dengan itu tidak ada yang tinggal di Madinah kecuali orang-orang yang beriman. Dari sini kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah terkait dengan sebab yang keempat ini, bahwa sebab yang terpenting untuk seorang bisa selamat dari fitnah Dajjal adalah keimanan, bukan semata tinggal di Madinah. Kenapa? Karena berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, orang yang tidak jujur keimanannya, orang-orang nifaq ya, Allah akan jadikan sebab yang dengannya dia keluar dari Madinah dan mengikuti Dajjal. Ya. Sehingga terkait dengan sebab yang keempat ini, dan yang juga mungkin ya, sering kita dengar nasihat-nasihat dari para masyayikh, demikian pula al-asatidah, bahwa salah satu di antara sebab upaya untuk penyelamatan diri kita di dalam menjaga agama kita adalah bagaimana kita bisa berkumpul di dalam suatu lingkungan yang di situ ya bisa ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, terwujud ya suasana mujtama yang islami. Dan ini salah satu upaya, usaha ya, untuk bagaimana bisa terjaga diri-diri kita, kemudian anak istri kita di dalam ya, penjagaan agama ini. Sehingga bukan hanya semata tentunya seseorang tinggal di lingkungan ma'had ya, kemudian berarti itu sebagai suatu jaminan, tidak. Kalau dia berada di lingkungan ma'had, tetapi tidak ada keseriusan, ya, tidak ada keseriusan untuk mempelajari agama, maka ya, kondisi yang semisal ini sangat-sangat dikhawatirkan sebagaimana gambaran Nabi SAW dalam hadis tentang Dajjal ini. Ya, ketika datang fitnah, orang yang semisal itu sangat mudah untuk terbawa. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Dan saya sangat sedih ketika mendengar sebagian ketika diingatkan ya untuk buat ya rajin taklim. Loh, kalau saya rajin taklim, saya enggak bisa menafkahi keluarga. Ya. Kalau saya rajin taklim, enggak bisa menafkahi keluarga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini sebagai gambaran ketidakyakinan terhadap berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutimun. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, berita Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan dan memberitakan bahwa penciptaan jin dan manusia agar mereka beribadah. Agar mereka beribadah. Kemudian Allah menyatakan inna Allaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi rizki. Ini sebagai jaminan bahwa siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maha memberi rizki kepada hamba tadi. Dan kalau ada anggapan bahwa kalau rajin taklim ya nanti rizkinya terkurangi ya, ini sebagai tanda kelemahan iman. Bagaimana upaya untuk meningkatkannya, menguatkannya ya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak akan datang kepada seorang rizki, ya bagaimanapun dia mengerahkan segala kemampuan yang dia miliki, ya sampai pun urusan-urusan ta'lim ya diremehkan, tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lebih daripada itu. Sehingga upaya kita tentunya untuk bisa meraih keberkahan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tidak lain kecuali dengan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti syariatnya. Tidak akan kita bisa mengikuti syariatnya ketika kita tidak berupaya untuk mempelajari agamanya. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.